الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah لشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال ثم قال فوالذي نفسي بيده, demi yang jiwaku ada di tangannya, هذا قسم ولكن من هو المقسم, هذا قسم إن لا سمح ولكن من هو المقسم, akan tapi siapa yang bersumpah di sini. Baik. Allahir annahu ar-rasul, yang lahir yang nampak bahwa yang bersumpah di sini adalah rasul. Fa yakunu hadha min asli al-hadith. Maka kalau kita katakan itu adalah rasul, maka ini termasuk bagian dari hadis ini. Wallazi nafsi biyadihi. Barakallahu fiik. Wa qila innal muqsim huwa ar-rawi. Ibnu Mas'ud, ada juga yang mengatakan bahwa rawi yang bersumpah di sini yakni Ibnu Mas'ud. Fa yakunu hadha minal mudraj fil hadis. Kalau yang kita katakan yang bersumpah di sini Ibnu Mas'ud, ala ini perkara yang mudraj, perkara yang merupakan ucapan rawi yang dimasukkan ke dalam matan, seakan-akan itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin adh-dhahir annahu min kalamir rasul, akan tetapi yang nampak bahwa ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi nafsi biyadihi aqsama sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masd, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya. Dan ini biasa di Rasulullah bersumpah dengan di banyak-banyak hadis. Wa shadiqul masduq, dan dialah as-sadiqul masduq, yang jujur, yang benar dan yang dibenarkan. Ini babi ta'kid. Ini sebagai penguat bahwa betul-betul Rasulullah adalah seorang yang jujur. Sampai beliau digelari oleh kaumnya as-siddiq sebelum beliau menjadi seorang rasul. Barakallahu fiik. Mereka sepakat bahwa Rasulullah seorang yang jujur. Ketika awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, bahwa seandainya aku menyatakan bahwa kalian akan diserang oleh musuh kalian di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian mempercayai aku dengan kabar itu? Mereka langsung mengatakan, "Na'am, ma jarrabna minka kadhiba." Iya, kami akan percaya apapun yang engkau sampaikan, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, walaupun cuma satu kali. Barakallahu fiik. Ma jarrabna minka kadhib. Yani as-sadiq al-masduq. Barakallahu fiik. Baik. Ini sebagai ta'kid, sebagai penguat. Wali ahamiyati hadal amr, dan juga ini sebagai pengingat bahwa perkara ini sangatlah penting. Ini perkara masalah apa? Masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk setiap orang diperintahkan untuk dicatat untuk sang janin sebelum dia dilahirkan. Ikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Barakallahu. Wasyaki atau Sa'id, dituliskan untuknya rezekinya berapa sampai mati, ajalnya berapa lama, dia hidup di dunia ini, wa amalihi, dan apa yang akan dia lakukan, serta apakah dia menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Baik. Di sini fa alladzi la ilaha ghairuhu. Baik. Alladzi nafsi biyadihi. Kalau di awal baru. Qala hadatsana Nasruhu Shariqul Masrur. Barakallahu bik. Wali hamiyati hadzal amr, dan pentingnya permasalahan ini. Qala inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Isbiku ahli kitab. Sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni sorga. Apa itu? Amal soleh. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dia lakukan. Yang zahir. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan sorga itu kecuali apa? Satu hasta. Barakallahu fiik. Yakni tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Begitu mati dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas amal saleh yang dia lakukan. Baik. Payah sebiku alih kitab, akan tetapi dia didahului oleh takdirnya. Ya'ni ladhi kuddira lahu utiba alaih. Ya'ni yang ditakdirkan atau ditetapkan atas. Faya'amalu bi'amali ahlinna. Maka di akhir kehidupannya dia pun beramal dengan amalan penghuni neraka. Barakallahu fiik. Fasara wasababu. Maka jadilah amalan terakhir ini sebagai sebab untuk dia masuk ke dalam neraka. Itu alladhi amil taipa yadukuha. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan wal ibratu, sebagaimana dikatakan wal ibratu bil khawatim, yang menjadi penentu adalah akhir. Barakallahu fiik. Oleh karena itu kita minta dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau apa? Penghabisan atau penutup yang baik, dan aku minta perlindungan kepada Engkau dari penutup yang jelek. Akhir kehidupan yang jelek. Masyaallah. Karena boleh jadi dia memenuhi, mengisi kehidupan dia, umur dia, waktu dia dengan ketaatan. Ternyata di akhir-akhir kehidupannya dia berubah. Ya boleh jadi memang selama ini ada yang dia simpan di dalam diri. Boleh jadi selama ini dia menampakkan kebaikan itu riya. Karena riya, karena sum'ah. Atau ada tujuan-tujuan yang lainnya. Sehingga Allah SWT menampakkan di akhir kehidupannya bahwa inilah yang sesungguhnya yang ada pada dia. Adapun yang dia nampakkan sebelumnya, yakni bima yabdulin nas, yang nampak pada manusia bahwa itulah kebaikan, nampak dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia membantu orang, baik. Tapi ternyata dia melakukan itu semuanya dengan riya, suma atau yang lainnya. Sehingga Allah SWT hendak memperlihatkan kepada manusia tentang buruknya jiwa dia, buruknya niatan dia. Akhirnya dia terang-terangan melakukan amal kejelekan di akhir kehidupannya. Itu Allah dia amil apa ya doh? Karena memang tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali dia harus melakukan amalan-amalan penghuni surga. Dan tidak ada seorang pun yang masuk neraka kecuali dia harus melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Itu sudah menjadi ketentuan. Barakallahu fiik. Qala wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, yakni maksiat, kufuran, syirikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta, yakni tinggal kematian. Begitu dia mati dia sudah langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sebelum dikubur, bahkan sebelum mati, barakallahu fiik, ia sudah disiksa. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat menjelang kematian orang ini, malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Wallahu al-musta'an. Belum lagi ketika kematiannya, belum lagi setelah kematian, ketika dia sudah mati dan diangkat di atas keranda, dia langsung berteriak, ya wailaha aina yadhabuna biha, tuhai celakanya, kemana gerangan aku akan dibawa. Sementara orang-orang yang beriman sebelum kematiannya sudah ada bushra, sudah ada berita gembira. Alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami, sesembahan kami hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia istiqamah. Menjelang kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, dan turun malaikat memberi kabar gembira untuk barakallahu. Alla takhafu wa la tahzanu, kau jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah engkau dengan surga yang Allah janjikan untuk. Barakallahu. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba liqa Allah ya Allah liqa. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa. Barang siapa yang senang pengen berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengan Allah. Baik. Aisyah berkata, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahu. Ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah takut mati? Tidak senang, tidak mau mati. Kata Rasulullah, bukan itu. Barakallahu fiik. Akan tetapi ketika orang itu meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, dan dia adalah orang yang saleh, barakallahu fiik, orang baik, maka malaikat turun kepadanya memberitahukan kabar gembira untuk tentang surga dan janji-janji nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun senang bergembira. Mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan ketika seorang itu menjelang kematiannya, dikabarkan untuknya adab yang akan dia terima nanti. Jadi dia tidak mau mati. Tidak mau berjumpa dengan Allah. Fakarih Allahu liqa. Allah pun tidak senang, tidak suka berjumpa dengan. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakuma ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulu. Dan yang lebih banyak dari yang pertama, bahwa di awal-awal kehidupannya mereka memenuhi kehidupannya dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Tapi di ujung-ujungnya dia masuk Islam, dia tobat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih banyak. Barakallahu. Banyak. Bahkan menjelang kematiannya sekalipun baru dia masuk Islam. Seperti anak Yahudi yang membantu Rasulullah SAW senantiasa. Padahal dia Yahudi. Anak muda. Sakit dia dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjenguknya dan mengajaknya masuk Islam. Ya gulam kun la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Maka sang anak pun menengok ke sang ayah yang ada hadir di samping. Seakan-akan meminta saran bagaimana ini. Rasulullah mengajak untuk masuk Islam. Sang ayah pun mengatakan ati' abul qasim. Atilah abul qasim. Maka anak muda ini pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian setelah itu mati, Kata Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Cuma itu yang dia ucap. Dan dengan ini dia masuk surga. Masya Allah. Yang selama ini, walaupun dia melakukan kebaikan dalam kondisi kafir, tetap tidak diterima di sisi Allah SWT. Kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Yang menghalangi kebaikan yang mereka lakukan untuk diterima di sisi Allah adalah karena kafirnya mereka, walaupun melakukan kebaikan. Demikian juga orang yang datang ke Rasulullah ketika terjadi peperangan. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam dan aku pengen jihad. Bagaimana? Aku jihad dulu baru masuk Islam atau masuk Islam dulu baru jihad? Kata Rasulullah SAW, aslim thumma jahid, masuk Islam dulu baru jihad. Maka dia pun syahadat, asyhadulillah. Kemudian dia pun masuk ke dalam medan perang. Perang dia, jihad fisabilillah. Mati syahid. Kata Rasulullah SAW, ahwahu, apakah dia itu orang yang tadi? Yang masuk Islam, baru masuk Islam. Qalu, na'am, huwahu. Mereka orang-orang pun mengatakan, iya ya Rasulullah, dia itu yang tadi baru masuk. Kata Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira katsira. Dia beramal dengan amal yang sedikit dan dia dipahalai dengan pahala yang sangat-sangat banyak. Barakallahu fiik. Dan ini yang paling banyak. Berapa banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT di akhir-akhir hidup. Sehingga kita tidak boleh berputus asa selama orang itu masih hidup. Masih ada kemungkinan untuk dia diberi hidayah. Hadza yadullu ala anna al-a'mala bil khawatim. Ini menunjukkan bahwa amalan itu yang paling pentingnya adalah khawatim. Berkelat pengakhiran, penghabisannya, akhir dari perjalanan kehidupan seseorang. Apa dia, bagaimana dia? Wa annal mu'tabara ma yamutu 'alaihi al-insan min khairin aw syarr. Dan yang teranggap itu adalah perkara yang seseorang mati di atasnya, apakah kebaikan atau kejelekan. Kalau annahu afna umurahu bitta'ati tsumma irtadda fi akhir hayatihi ila al-kufri sara min ahli an-nar wal iyad. Kalau annahu afna umurahu, seandainya dia menghabiskan seluruh umurnya bitta'ah untuk melakukan ketaatan, tsumma irtadda bi akhir hayatihi, kemudian dia murtad di akhir kehidupan. Dan juga subhanallah, murtad di akhir kehidupannya, masuk agama lain, murtad ilal kufri sara min ahli nar, dia masuk kepada agama kufur, maka dia menjadi penghuni neraka. Waliyal, kita minta perlindungan kepada Allah. Audalla ala islamihi lakinnahu amila amalan yujibu dukulahu walam yakun dakhala an-nar idza syaa Allah dukulahu fal ibratu bil khatim. Atau dia sesat. Audalla ala islami, dia tetap muslim tapi sesat dia. Min ahli bid'ah. Lakinnahu amila amalan yujibu dukhulahu. Akan tetapi dia beramal dengan amalan yang mengharuskan dia masuk surga. Barakallahu fiik. Walam yakfur, dan dia tidaklah kafir. Dakhala an-nara idza syaa. Dia sebagai muslim dan melakukan dosa besar misalnya, dia tidak tobat. Baik. Maka dia akan masuk ke dalam neraka idza syaa, kalau Allah menghendaki untuk dia masuk. Al-ibratu bil khatim, yang menjadi perhitungan, yang menjadi pokok patokan adalah akhir dari kehidupan seseorang. Baik. Wa kadzalika kalau afnal 'abdu umrahu bil kufri thumma manallahu 'alaihi bit taubati 'inda al mauti qabla an tughargira ruhuhu dakhala al jannah. Demikian juga seandainya dia menghabiskan hidupnya di atas kekufuran, tsumma manallahu 'alaihi bitaubah, kemudian Allah menganugerahkan untuknya taubat menjelang kematiannya, qablaan ugargira ruhu, sebelum dia gargara. Gargara itu ketika nyawa sudah dikerongkongan, namanya gargara. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seorang hamba selama dia belum berada di kondisi gargara. Gargara itu sudah mengap-ngap. Barakallahu. Sudah gara-gara. Tapi dakhal al-jannah. Kalau dia tobat sebelum itu masuk dia dalam surga. Walidzalika yanbaghi al-muslim ayyukfira min ad-du'a'i bi khatimatihi. Oleh karena itu, setiap muslim harus berdoa dan memperbanyak doa sunul khatimah. Barakallahu fiikum. Dan dia berusaha untuk istiqamah. Barakallahu fiikum. Jangan dia melakukan, barakallahu fiikum, melakukan kejahatan, kejelekan, kekufuran, kesyirikan sambil mengatakan yang penting kan akhirnya. Betul, ucapan betul. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau Anda akan diberi taufik oleh Allah untuk bertobat di akhir kehidupan Anda? Betapa banyak orang tetap dengan kekufurannya sampai mati. Betapa banyak orang tetap dengan kesyirikannya sampai mati, kebid'ahannya sampai mati, maksiatnya sampai mati. Tak kunjung-kunjung tobat. Barakallahu. Maka ya tetap istiqamah di atas kebaikan dan berdoa untuk tetap di atas kebaikan itu sampai wafat. Barakallahu. Sebagaimana dikatakan annasu yamutuna ala ma 'asha 'alaihi. Ini kebanyakan manusia itu mati sesuai dengan kehidupan dia, apa yang menjadi kebiasaan. Itu kebanyakan orang. Kalau dia bisa biasa melakukan amal saleh, dia beriman bertakwa, insyaallah dia akan mati di atas. Barakallahu fiik. Demikian juga kebalikannya, kekufuran, kemaksiatan. Wa yub'atsun 'ala ma mata 'alaihi, dan dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya, matinya di atas apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikhabarkan kepada beliau bahwa ada seorang meninggal dunia dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram, jatuh dia dari atas untanya. Kata Rasulullah SAW, igsiluhu wa kafinuhu fi thawbaini fi thawbaihi wa la tuhannithuhu wa la tuhammiru wajhahu. Kata Rasulullah SAW, kafani dia dengan dua helai kain ihram. Wala tuhannithuhu, dan jangan kalian memberi wewangian. Nah, dia ihram muhrim dia. Ya, dalam kondisi ihram muhrim. Jangan kalian beri wewangian, padahal yang namanya jenazah kan diwewangikan, barakallahu fiik. Ini tidak boleh. Tidak boleh diberikan wewangian. Wala tuhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena memang dalam kondisi ihram tidak boleh tutup kepala bagi laki-laki. Innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, karena dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi bertalbiyah. Subhanallah. Dia akan bangkit nanti sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Demikian juga orang yang jihad fi sabilillah. Baik, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diperintahkan untuk dikapan dan untuk apa? Dikubur dengan pakaiannya. Baik. Yang apa yang ada, barakallahu fiik. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Dibangkitkan nanti dalam kondisi apa? Baik. Dalam kondisi terluka. Dan berdarah-darah, mengalir darahnya. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-launu launu dam war-rihu rihul misk." Darahnya ya tetap warna darah nantinya ketika dia dibangkitkan, tapi aromanya bukan aroma darah lagi, karena aroma darah amis. Barakallahu fiik. Yang muncul adalah aroma misik. Maka barakallahu fiikum. Ya, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada di atas khatimah kematiannya. Barakallahu fiik. Memang ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Tapi ciri-ciri yang terbaik untuk orang yang dikatakan husnul khatimah adalah apa? Ketika dia mati di atas kesolehan. Mati di atas sunnah farju. Berharap baiklah. Selama dia kehidupan sehariannya baik-baik saja. Dia di atas sunnah, dia menjalankan sunnah. Agar ketika mati, maka dia mati husnul khatimah. Barakallahu. Tidak harus orang mati dalam kondisi puasa, mati dalam kondisi sholat dan yang lainnya. Barakallahu. Yang orang menganggapnya terkadang apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah adalah ketika Anda seorang muslim, Anda muwahid, Anda berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mati di atas itu, Anda husnul khatimah. Barakallahu. Kalau tidak itu, maka terlalu sedikit orang yang husnul khatimah. Baik. Maka kata beliau di sini, baik. Lil muslim, bagi lil muslim ayyukthira minad du'ahi husnul khatim. Husni khatimatihi, yakni semestinya bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa agar supaya dia husnul khatim. Wala yaghtar bi amalihi, dan jangan pernah dia tertipu dengan amalan. Oh, kita sebanyak bersedekah, kita sebanyak infak, kita sebanyak puasa, kita sebanyak ini, masa lekungnya ndak husnul khatim. Lah, tetap Anda berdoa husnul khatim. Jangan pernah tertipu, terkecoh dengan amalan yang telah dia lakukan. Barakallahu fiik. Li'annahu la yadri ma yukhtamu lahu bih. Karena dia tidak bisa pastikan bagaimana dia mati. Apakah tetap di atas kebaikannya atau tidak. Wa 'ala hadza la yukhamu 'ala insan annahu min ahli an-nar aw min ahli al-jannah bi mujibi a'malihi illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadza raji' ila 'ilmi Allah ta'ala. Atas dasar ini tidak boleh kita menghakimi, tidak boleh kita pastikan bahwa seorang penghuni surga atau penghuni neraka. Baik, dengan amalan yang kita lihat padanya. Ya, cuma kecuali kita hanya bisa mengatakan narjulahul khair. Barakallahu, kita hanya bisa berharap baik untuknya ketika kita melihat dan nampak oleh kita bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang baik. Narjulahul khair. Kita tidak bisa memastikan surga untuk. Karena kita tidak tahu dengan apa dia mati. Barakallahu. Baik, demikian juga kebalikannya, kita tidak bisa pastikan seorang masuk ke dalam neraka kecuali nas yang memastikan oh, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, si fulan penghuni neraka. Barakallahu. Baik. Li'anna man syahida itu illa man syahida lahu Rasulullah, kecuali orang-orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Dan hadza raji' ila ilmi Allah ta'ala, karena semua ini kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ila al khawatim allati yamutu 'alaiha al insan, dan ini kembali kepada penutup dan akhir kehidupan seseorang. Barakallahu. Wal khawatim la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala, sementara yang namanya kematian akhirnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ada seorang pelacur. Pelacur, barakallahu. Baik. Perempuan, kemudian dia bertahun-tahun pekerjaan, kemudian jatuh sakit, tidak ada yang mengurusinya, dia dikucilkan oleh masyarakat. Ternyata dia menjelang kematiannya dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu. Dan tidak ada yang mengetahuinya bahwa dia telah tobat kepada Allah Subhanahu. Justru barakallahu fiikum, kondisi tobat dan keimanannya lebih hebat dari orang-orang yang ada. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada orang yang berzina kemudian dirajam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tobatnya ini mau dibagi-bagi ke 50 orang dari kalangan ahli Madinah, maka mereka tobatnya itu terpenuhi dengan apa? Tobatnya satu. Laqad taba Allahu alaihi law qusima ala 50 min ahli madin laqasama. Allah telah menerima tobatnya, yang seandainya tobatnya sangat besar, barakallahu fiik, tobatnya sangat besar, seandainya tobatnya dibagi-bagi ke 50 orang dari kalangan penduduk ahli Madinah, maka tobatnya ini memenuhi semuanya. Barakallahu. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Apakah dia putus asa? Apakah dia? Wallahu a'lam. Seperti apa? Seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang ini jago dalam berperang. Orang-orang pun memujinya dan mengatakan tidak ada yang lebih hebat dari pada hari ini lebih dari Syibulan. Kata Rasulullah, wa min ahlin nar. Dia sebagai penghuni neraka. Seorang sahabat. Penuh tanda tanya, bagaimana bisa orang sehebat ini membela agama Allah Subhanahu wa taala kemudian dinyatakan Rasulullah bahwa dia sebagai penghuni neraka? Maka sahabat ini saat membuntuti terus orang ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penasaran dia, kenapa bisa Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka? Tidakkah dia seharian ini betul-betul dia membela agama Allah Subhanahu wa taala? Wahana, tidak ada seorang pun yang dia inginkan dia bunuh kecuali dia bisa membunuh. Barakallahu. Baik. Tetap dia semangat dalam perang hingga dia terluka. Dia terluka. Dia tidak bisa sabar, tidak mau sabar dengan perih pedihnya luka yang dia rasakan. Akhirnya apa? Dia balik pedangnya, ujung pedangnya di dadanya. Dan gagangnya di tanah. Kemudian dia menjatuhkan. Sehingga apa? Pedangnya tadi menembus dadanya. Dia bunuh diri karena tidak tahan dengan sakit yang dia. Qatala nafsa. Saat itulah sahabat yang membuntutinya dari tadi langsung mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu su'ul khatim. Dia bunuh diri. Mati bunuh diri. Barakallahu. Maka jangan pernah seorang di antara kita tertipu dengan kebaikan, tertipu dengan amal solehnya. Barakallahu. Tetap dia semangat berlaku amal soleh dan tetap senantiasa berdoa dengan husnul khatimah. Ini bagian di antara doa-doa. Kita kan senantiasa memiliki doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan untuk kita masuk surga. Orga kebaikan dunia dan akhirat, meminta akan ampun untuk orang tua kita, barakallahu fikum, minta tambahan iman, tambahan ilmu dan seterusnya, mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, keturunan yang berbakti dan seterusnya. Termasuk kita masukkan doa ini di antara doa-doa kita, barakallahu fikum. Allahumma inni as'alul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.